يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah masuk di halaman ke-30, masih di pembahasan al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Setelah kita baca bersama keterangan dari al-muallif Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, tentang bagaimana keterkaitan sebuah amalan dengan nasib seseorang, apakah dia termasuk dari ahlus sa'adah ataukah ahlus syaqawah, ya, dinilai dari apa yang ditempuhnya dari amalan. Sebagaimana diketahui bahwa amalan-amalan salih merupakan unwan, tanda yang menunjukkan kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang. Sebagaimana sebaliknya, amalan-amalan sayyiat merupakan unwan, tanda yang akan menunjukkan kesengsaraan yang akan didapatkan oleh orang tadi, dan masing-masingnya akan dimudahkan dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Seorang yang Allah telah menetapkan bahwa hamba tadi menjadi ahlus sa'adah, dia akan menyenangi amalan-amalan yang salih, bersemangat di dalam menempuhnya. Dan sebaliknya, seorang yang telah tetap ketetapan Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala pada orang tadi, bahwa dia termasuk dari ahli syaqawah, dia akan menyenangi amalan-amalan sayyiat, kemaksiatan-kemaksiatan, dan bersemangat di dalam menempuh kemaksiatan tersebut. Ini semua menjadi nasihat bagi kita semua untuk kita muhasabah, mengoreksi, menintrospeksi dari apa yang telah kita lewati untuk memperbaiki amal-amal kita. Qala Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, amma firaqul ibtida'i faqad dallat fi hadzal babi. Naam, dallat firqatan mashhuratan. Adapun kelompok-kelompok al-ibtida' yang munculkan perkara-perkara baru dalam agama ini, maka dalam bab ini, bab qadar atau bab takdir, telah sesat mereka yang memunculkan perkara yang baru. Dan sebagaimana kita ketahui, seluruh perkara yang baru dalam urusan agama ini merupakan kesesatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Naam, kata Syekh, dhallat firqatan mashhuratan. Ya, telah sesat dua kelompok yang masyhur, yang terkenal. Jadi dalam bab qadar, saya diketahui kesesatan beragam. ada yang mereka tersesat di dalam bab af'alul ibad, ya, perbuatan-perbuatan hamba, ya, sebagiannya terjatuh ke dalam pemahaman murjiah, sebagiannya terjatuh ke dalam pemahaman khawarij dan mu'tazilah, ya, demikian juga di dalam bab al-asma wassifat, yani asma Allah wassifatih, telah sesat dalam bab ini sekian banyak kelompok manusia. Ada di sana Jahmiyah, ada di sana Asy'ariyah, ada di sana Al-Maturidiyah. Nah, dalam bab ini kata Syekh, ya, telah sesat yani dua kelompok yang dikenal. Ihdahuma, salah satu di antara dua kelompok tersebut adalah Al-Qadariyah. Alladzina hum nufatul qadari. Kelompok yang pertama yang dikenal dengan Al-Qadariyah, yang mereka itu adalah kaum yang menafikan qadar, menafikan takdir, ya, dinamakanlah Al-Qadariyah. Baik. Ya, sebagaimana kita mengenal di masa kita, di masa ini ada kelompok yang namanya Al-Ba'athiyah. Ya, ini partainya Saddam Hussein. Ini partai Ba'athiyah, dikarenakan mereka mengingkari Ba'ath. Ya, mengingkari hari dibangkitkannya manusia. Jadi menurut mereka bahwa seorang jika sudah mati selesai urusannya dan tidak diharukan lagi, kalau mereka yakni orang-orang yang mengingkari al-ba'ats, ya, mereka kufar, mereka adalah orang-orang kafir, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Mereka kelompok Qadariyah, ya, yakni yang mengingkari atau menafikan takdir bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menakdirkan segala sesuatu. Dan perlu diketahui bahwa Qadariyah, ya, bertingkat-tingkat. Ya, yang akan disebutkan pula oleh Syekh di sini. Atba'u Ghailan ad-Dimashqi. Mereka adalah pengikut seorang tokoh sesat yang bernama Ghailan ad-Dimashqi. Nisbat kepada, ya, asalnya dari Damaskus. Wa ma'badil Juhani, dan pengikut Ma'bad al-Juhani. Ini dua tokoh dari tokoh-tokoh Qadariyah. Faqad qalat hadhihi al-firqatul halikah. Di mana kelompok yang binasa dikarenakan kesesatannya ini, mereka, ya, memiliki statement, pernyataan, prinsip, inna Allah azza wa jalla lam yuqaddir asy-syarra wa lam ya'lam al-asyya'a illa ba'da wuqu'iha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan adanya kejelekan, ya, kekufuran, kemaksiatan, ya, musibah dan semisalnya. Menurut mereka yang demikian bukan termasuk dalam takdir Allah. Ya. Kemudian kata mereka, walam ya'lamil asya illa ba'da wuqu'iha. Menurut mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Ya, baru Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya, jadi kelompok ini menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelompok awal dari Qadariyah yang dihukumi oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa mereka adalah orang-orang kufar. Ya, mereka adalah orang-orang kufar. Dan para ulama menerangkan bahwa kelompok ini, yakni kelompok Qadariyah jenis ini yang menafikan ilmu ini, menurut mereka sudah punah. Kemudian Syekh menjelaskan, wa hadza iftira'un 'ala Allah tabaraka wa ta'ala wa tanaqqusun li'azamatihi wa jalalihi. Dan tentu statement yang demikian merupakan iftira, yakni ya sesuatu yang sifatnya mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanaqqusun li'azamatihi wa jalalihi, dan merupakan sikap pelecehan ya terhadap keagungan dan kemuliaannya. Ya, dianggap keadaan Allah seperti keadaan makhluk. Sebagaimana kita ketahui ya, kita makhluk baru mengetahui bahwa itu adalah takdir yang ditetapkan pada kita atau pada yang lainnya setelah terjadinya. Adapun sebelum terjadi, kita tidak ada yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan pada diri kita, demikian pula pada orang lain. Kata beliau selanjutnya, balillahu bikulli syai'in alimun wa bima ya'maluna khabirun. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui. Wa bima ya'maluna khabirun, dan dengan apa saja yang mereka perbuat, yakni para hamba ini perbuat, khabirun, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Di sini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dua dari sifat ya, sifatnya, yakni sifat al-ilm wal khibrah ya, di mana dua-duanya berkaitan dengan sifat ilmu ya, tetapi al-khibrah ini terkait dengan al-ilmu bibawatinil asya ya, ilmu tentang perkara-perkara yang tersembunyi dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman pada ayat yang dibawakan oleh al-muallif Syekh Zaid rahimahullah, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Tidak ada sesuatu pun yang luput darinya, dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sesuatu yang nilainya hanya seberat zarrah. Seberat zarrah. Zarrah, yani yang dimaksud adalah an-namlu as-saghir. Ya. Yani semut yang sangat kecil. Bukan yang dimaksud atom. Ya. Bukan. Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ya, di masa mereka belum dikenal apa yang disebut dengan atom. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara ya, dengan apa yang difahami oleh makhluk. Jadi zarrah ya, maknanya adalah semut kecil. Jadi tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sesuatu sangat kecil, beratnya hanya seberat zarrah, semut yang sangat ringan. Fis samawati wala fil ard, baik sesuatu yang kecil tadi berada di langit ataupun di bumi. Wala asgharu min dzalika wala akbar, tidak ada sesuatu pun yang lebih kecil dari ukuran tadi ataupun lebih besar. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah tercatat, tertulis di dalam kitab yang nyata, yakni Al-Lauhul Mahfuz. Menunjukkan bahwa apa saja yang terjadi ya, semuanya telah tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz, dan semuanya ya, terliputi dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Dan sebagaimana pada kesempatan darus terakhir bersama Ustaz Qamar ya, kita sudah mendengar tentang maratib al-iman bil qadar, bahwa tingkatan-tingkatan Ya, ini merupakan rukun-rukun iman kepada takdir. Ya. Di sana ada 4 perkara. Ya, di mana tidak akan seorang beriman dengan takdir dengan keimanan yang benar kecuali dengan mengimani 4 perkara tersebut secara keseluruhan. Ya, yang pertama, martabat al-ilm. Ya, bahwa segala sesuatu ya, yang terjadi ya, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian yang kedua, martabat al-kitabah. Ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Dan semua yang tertulis dalam Al-Lauhul Mahfuz telah didahului oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian martabat yang ketiga yang disebutkan al-masyiah. Ya, al-masyiah. Ya, atau muradifnya ya, persamaannya adalah iradah kauniyah. Ya, jadi iradah kauniyah istilah lainnya al-masyiah. Ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya yang terjadi itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kehendak kauniyah. Di mana ya, kehendak kauniyah melazimkan terjadinya tetapi tidak melazimkan perkara tersebut dicintai. Ya. Sebagian perkara dicintai dan sebagian perkara dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan iradah kauniyahnya atau masyiahnya semuanya terjadi. Ya. Contoh misalnya, ya, kekufuran dari seorang yang kafir terjadi dengan kehendak Allah. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala membenci kekufuran. Keimanan seorang mukmin terjadi dengan kehendak Allah. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mencintai keimanan. Kemudian perkara yang keempat dari keimanan, yakni rukun-rukun iman kepada takdir atau maratib iman bil qadar, adalah beriman dengan al-khalq, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk ya, yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, khalaqal ibadah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hamba-hambanya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum wa a'malahum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan rizki-rizki mereka, ajal-ajal mereka, batas waktu kehidupan mereka di kehidupan dunia ini. Wa a'malahum, demikian juga Allah takdirkan amalan-amalan mereka. Wa qassamahum ila fariqaini, dan Allah Subhanahu wa taala telah membagi mereka ila fariqaini, menjadi dua kelompok, dua bagian. Fariqun fil jannah, ya, sekelompok yang akan masuk kepada ke dalam jannah menjadi ahlus sa'adah. Wa fariqun fis sa'ir, dan sebagian di antara mereka ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api yang menyala-nyala, as-sa'ir. Mereka ahlus syaqawah. Dan ini ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan siapa yang akan menjadi ahlul jannah. Ya. Masyaallah, ayyaj'alana minhum, dan siapa yang Allah tetapkan menjadi ahlun nar. Kemudian la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala bagikan rezeki pada mereka sesuai dengan ketetapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka menjadi ahlul jannah dan menjadi ahlun nar. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan dimintai pertanggungjawaban ya, kenapa kok sebagian diciptakan menjadi ahlun nar, sebagian diciptakan menjadi ahlul jannah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Justru mereka lah hamba-hamba ini yang akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang telah mereka perbuat. Ya. Itu semua dikarenakan maha hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang dimasukkan ke dalam jannah, itu semua karena fadlun minallah. Demikian pula ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka, itu semua karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil athar, di dalam sebuah athar disebutkan pada ta'liq, ya, akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah an Ubay bin Ka'b wa Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah bin Yaman mauqufan. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ubay bin Ka'b, Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman secara mauquf. Ini dari perkataan mereka, para sahabat ini. Wa rafa'ahu Zaid bin Tsabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Zaid bin Tsabit, ya, beliau ya merafa'nya, yakni mengangkatnya kepada, yakni menyandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang marfu ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Pada asar tersebut yang disebutkan di pada Sahih Al-Jami nomor 5244, ya. Lau anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu awsa, lakanat rahmatuhu awsa alahum min a'malihim. Dalam asar ini disebutkan ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wa seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab seluruh penduduk langit dan bumi, la'adzabahum, bisa Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka, wa huwa ghairu zalimin lahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi mereka. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu awsa'a lahum min a'malihim. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka dan memasukkan mereka ke dalam jannahnya, maka sungguh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih luas, ya, dibandingkan amalan-amalan yang telah mereka tempuh. Maksud dari asar ini, baik, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengazab seluruh penduduk langit dan bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi mereka sedikitpun. Yakni, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengazab hambanya kecuali karena dosa mereka. Ini harus difahami. Kemudian, lantas bagaimana di sini? Bahwa seandainya Allah mengazab mereka semua, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi mereka sedikitpun. Perlu kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan berbagai kenikmatan dengan segala bentuknya kepada makhluk-makhluknya. Di mana namanya kenikmatan, ya, menuntut kita untuk mensyukurinya. Ya. Jika tidak, maka terjatuh ke dalam apa yang disilakan kufur, kufur nikmat. Atas dasar itu, jika kita para makhluk ini ya, melihat sisi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Bisa kita mendapati syukur kita kepadanya itu kurang. Berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan yang kita belum mensyukurinya, bahkan melupakannya. Ya. Yang tentunya dari sini ya, sangat pantas untuk kita mendapatkan azab. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Kemudian walau rahimahum lakanat rahmatuhu awsa'a lahum min a'malihim. Seandainya Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Ya, masuk dalam cakupan rahmat, yakni memasukkan mereka ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan apa yang telah mereka amalkan. Di mana ibadah yang ditempuh oleh seorang hamba, ya, seandainya pun seorang mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak lahir, dia sudah bisa ya ruku sujud ya, sudah bisa melakukan ibadah puasa dan berbagai amalan-amalan saleh hingga akhir dari kehidupannya, maka ibadah yang dia tempuh, amalan yang dia lakukan tidak bisa untuk dijadikan sebagai pembanding nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepadanya. Ini untuk membandingkan antara nikmat Allah yang Allah karuniakan kepadanya dengan amalan hamba yang telah dia perbuat, itu saja amalan itu tidak mencukupi. Apalagi untuk dijadikan sebagai penebus harga jannah yang demikian mahal. Atas dasar itu ya, kita mengetahui bagaimana ya ungkapan as-salaf bahwa seorang ya masuk ke dalam jannah ya, itu bukan karena amalannya. Ya, bukan karena amalannya, maksudnya adalah bukan karena nilai dari amalan itu, tetapi dengan semata sebab. Yani ketaatan merupakan sebab ya, yang dengannya seorang dimasukkan ke dalam jannah. Adapun kalau mau diukur dari sisi nilai as-samaniyah, maka sebagaimana sudah disebutkan bahwa amalan seorang seandainya hendak dijadikan sebagai penukar, pengharga dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, itu saja tidak mencukupi, apalagi untuk bisa membeli jannah. Kemudian wa qasamat hadhihi al-firqatul halikah ila qismaini, dan terbagi lagi firqah yang binasa ini menjadi dua kelompok. Masih pembahasan tentang Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ini sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Firqatun minhum gulatun. Ya. Kelompok dari mereka yang gulu, ekstrim. Ya. Jadi Al-Qadariyah sendiri ekstrim. Ya. Karena menafikan takdir. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Qalu, mereka menyatakan, inna Allah lam yukaddir khairan wala syarran. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kebaikan, tidak pula kejelekan. Ya. Wa innamal ibadu humul ladzina khalaqu af'ala anfusihim khairaha wa syarraha. Dan sesungguhnya hamba-hamba itulah ya, yakni mereka yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka yang baiknya maupun yang buruknya. Jadi sama sekali Allah tidak menakdirkan perbuatan mereka. Ya betul-betul hamba itu sendiri penentu amalannya. Ini yang ekstrim dari orang-orang yang ekstrim dari Qadariyah. Jadi ekstrimnya ekstrim dari mereka. Kemudian wa firqatun, dan kelompok yang lain yang qalat, menyatakan inna Allaha azza wa jalla yuqaddirul khaira walakin la yuqaddirus syarr. Kelompok yang kedua menyatakan bahwasungguhnya Allahu azza wa jall menakdirkan kebaikan-kebaikan, ya, ketaatan, ya, amal salih. Walakin la yuqaddiru syarra. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan kejelekan. Maknanya bahwa, ya, kalau kejelekan itu murni dari hamba, bukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini kelompok yang kedua. Kita dengarkan azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi telah kita ketahui, ya, terkait dengan kelompok ekstrim dari Qadariyah yang pertama, yang mereka menyatakan bahwa Allah sama sekali tidak menakdirkan, ya, perkara yang baik ataupun yang buruk. Kemudian kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan perkara yang baik, ya, tidak menakdirkan perkara yang buruk. Kemudian berkaitan dengan kelompok yang kedua ini, ya, jadi kelompok yang pertama sebenarnya sudah kita lewati, mereka yang menafikan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan-perbuatan hamba. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi pada hamba kecuali setelah terjadinya. Nah, kelompok yang kedua yang menyatakan bahwa Allah menakdirkan perkara yang baik, tidak menakdirkan perkara yang buruk. Wa yatashabbathuna bi'umumatin minan nususi la ya'rifuna ma'aniyaha. Mereka berpegangan dengan umumat, yakni keumuman dari nas-nas yang datang dari kitabullah, demikian juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan mereka tidak memahami maknanya. Jadi dari sini kita ketahui, ya, tidak ada satu kelompok sesat pun dari firqah-firqah yang ada kecuali mereka, ya, mencoba untuk bertaming dengan dalil dari Alkitab ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang khawarij dengan pemahaman takfiri, ya, menghukumi bahwa pelaku dosa besar, ya, telah kafir, keluar dari Islam, kekal di dalam neraka, juga berdalil, ya, diantaranya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama khalidan fiha. Ya. Oleh karena itu di sini pentingnya bagi kita semua, ya, yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, ya, yang mengaku salafiyin, untuk betul-betul memahami makna-makna yang ada pada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, pada sekian kitabnya termasuk, ya, di antaranya dalam syarah beliau terhadap kasbu syubhat, ketika menyebutkan tentang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyatakan bahwa, ini makna kalam beliau, tidaklah seorang dari ahlul batil, ya dia datang ya, dengan membawa ayat atau hadis untuk membela kebatilannya, kecuali aku berhujjah ya dengan ayat ataupun hadis yang dia bawa. Ya, jadi beliau rahimahullah dengan keluasan ilmunya ketika membantah ahlul batil dengan senjata yang dibawa oleh mereka. Ya, di sini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satu ayat ataupun satu hadis ya yang membela kebatilan sedikit pun. Namun yang terjadi pada kita yakni kelemahan kita, sehingga ya terkadang datang ahlul batil dengan satu ayat atau satu hadis, kemudian menilai oh ternyata mereka punya dalil juga. Ya, itulah kebodohan kita. Ya. Sebagian ikhwanuna memuji radio Pelatar ya. Memuji TV Roja yang alasan oh, ternyata mereka dalilnya masya Allah. Ya. Bersamaan para ulama telah menghukumi tentang bagaimana sesatnya radio Roja ya. Itu yang menunjukkan kepada kita ya betapa bahayanya syubhat, yang terkadang dari situ seorang ya bisa terlempar ke dalam kesesatan. Dan ini sesuatu yang telah terjadi sampai-sampai sebagian di antara ya saudara-saudara kita salafiyin ya menitipkan anak-anaknya yang itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala di tempat yang di situ jelas-jelas merupakan tempat kesesatan. Ya. Waliyadzubillah. Ini amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang dijadikan pegangan oleh mereka, minha qaulullah azza wajal. Di antaranya firman Allah azza wajal, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apapun dari kebaikan yang mengenai engkau. Apapun dari kebaikan yang mengenai engkau. Seseorang mendapatkan kebaikan. Fa minallah. Maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apapun dari kejelekan yang mengenaimu, maka itu dari dirimu. Baik, ya mereka ya hanya melihat kepada makna yang nampak dalam keadaan tidak mengerti hakikat dari makna ini. Sehingga kemudian mereka mengatakan berarti dengan ayat ini namanya kebaikan itu dari Allah, kalau kejelekan bukan dari Allah. Baik. Sementara para ulama ahli tafsir mereka menjelaskan al-Imam Ibnu Katsir, demikian juga al-Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa makna dari ayat ini bahwa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari berbagai kenikmatan ya itu ya semata karunia ya fadlun, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu musibah, kejelekan yang menimpa seorang hamba adalah karena kemaksiatan ataupun karena dosa yang diperbuatnya. Ya. Jadi sebab kenapa seorang mendapatkan musibah adalah dosa yang diperbuat olehnya. Ini sebab dari dirinya, yakni ya, adanya maksiat atau dosa yang diperbuatnya. Ini sebabnya. Dan tentunya dalam hal ini ya, terjadinya kejelekan itu masuk dalam cakupan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan-perbuatan hamba ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini juga yang menjadi koreksi setiap kita. Kalau ternyata kita dapati kesulitan ini, kesulitan itu, terjadi musibah ini, musibah itu, yang pertama kali untuk kita semua ya melihat adalah ya introspeksi kepada diri kita. Jangan cari kambing putih. Ya. Ya, kambing putih kan mahal. Ya. Yang murah itu kambing hitam. Karena banyak dicari, oh fulan ini penyebabnya makanya saya jadi begini. Mestinya seorang cari sebab itu dari dirinya. Ya. Kemudian wa qaulun nabiyil karim, dan di antara yang dijadikan pegangan oleh mereka sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wasyarru laisa ilaika. Wasyarru laisa ilaika. Ya, di mana sebelumnya wal khairu biyadika wasyarru laisa ilaika. Kebaikan itu ya biyadika, di tanganmu, sedangkan asyarr kejelekan laisa ilaika. Laisa ilaika. Ya, yakni tidak dari engkau, tidak dikembalikan kepada engkau. Nah, semisal ini difahami oleh mereka, kalau begitu bahwa kejelekan itu yaitu bukan termasuk dari takdir yang Allah tetapkan. Artinya, bahwa Allah hanya menakdirkan yang baik. Bagaimana makna hadis ini? Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan bahwa makna wasyarru laisa ilaik, bahwa kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari terjadinya kejelekan, adanya kekufuran, adanya musibah dan berbagai kejelekan yang lainnya, itu bukan kejelekan yang mahdhah, yang maknanya tidak ada hikmah di balik itu semua. Ini tidak demikian. Ya. Terjadinya kekufuran dari iblis, dari Fir'aun, dari Abu Jahal, dari semua orang-orang kafir, ya, padanya mengandung hikmah. Ya. Terjadinya kekufuran dari orang-orang kafir, ya, termasuk di antara hikmahnya adanya jihad fi sabilillah. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui bahwa tidak ada satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kecuali dalamnya ada hikmah, ya, yang menunjukkan bahwa dari sini tidaklah kejelekan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan seluruh perbuatan Allah ketika menakdirkan yang baik, ketika menakdirkan yang jelek, semuanya mengandung hikmah. Tidak ada perkara yang sia-sia. Ya, apalagi perkara yang batil, menunjukkan bahwa kejelekan, ya, itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita lihat pada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan tentang ucapan jin, ya, adab dari jin, ya, adab yang itu muncul dari jin. Mereka menyatakan jin, ya, jin ini bukan jaringan Islam Santara, tapi jin, jin sungguhan. Ya, mereka menyatakan wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ya. Dan sungguhnya kami tidak tahu apakah kejelekan yang diinginkan, di situ disebutkan fa'il pelakunya, ya, kepada penduduk bumi ini, ataukah Allah Subhanahu wa taala menghendaki, disebutkan fa'ilnya, Allah menghendaki untuk mereka rasyada, yakni bimbingan petunjuk. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa makna dari wasyarru laisa ilaik, wa kejelekan, ya, tidak dinisbatkan kepada engkau ya Allah, dikarenakan ketika Allah menakdirkan yang baik ataupun yang buruk, ya, semuanya tidak lepas dari hikmahnya. Ya, tidak ada keburukan yang murni, tidak ada faidah di balik itu semua. Termasuk di antaranya musibah yang menimpa seorang mukmin, ya, terlepas dia sabar atau tidak, ini menjadi kafarah atas dosa yang telah diperbuatnya. Kemudian wanahuhuma, dan yang semisal dari kedua nas ini. Fayufassirunaha bighairil ma'ani as-sahihah allati fassaraha al-ulama ar-rabaniyuna biha. Di mana mereka telah menafsirkan nas-nas syar'iyah tersebut bukan dengan makna yang benar sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama rabbaniyun. Baik. Ya, ini yang terjadi pada mereka yang menunjukkan kepada kita ya bahwa sungguhnya pemahaman terhadap ayat ataupun hadis ya hendaklah kita merujuk kepada pemahaman para ulama ya, dikarenakan mereka adalah kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pembimbing manusia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.